Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarah aw qira'ati wa syarhi kitab Syarah Al-Kafrawi Alamatan Al-Ajurrumiyah li Syekh Hasan Ibn Ali Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1202 Hijriah. Terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan jawazimul mudhari dan sudah dibahas mengenai atau awal dari jawazim al-mudhari allati tajzimu fi'lain. Ya, sudah disebutkan di awal ma, man dan mahma. Ya, ma, man dan mahma. Ada tiga jawazimul mudhari yang sudah disebutkan. Ya. Selanjutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Al-Kafrawi rahimahullahu wa izma. Al-wawu harfu atfin izma ma'tufun ala lam mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Nah, i'rabnya jelas. Yakni, maksud Ibn al-Ajram adalah annal khamisa mimma yajzimu fi'laini izma. Bahwa jazim yang kelima, jazimah yang kelima yang menjazam dua fi'il adalah izma. Adalah izma. Wa hiya mawdu'atun lid-dalalati 'ala ta'alluqil jawabi 'ala syarti. Iya. Dan izma ini sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa izma ini adalah harfun, ya. Izma ini izma ini ya adalah harfun alal asah sebagaimana telah berlalu, ya. Nah, harfun alal asah di mana beliau rahimahullah sebentar enam wahia mawdu'atun lid-dalalati ala ta'liqi al-jawabi ala syarti ka'in. Nah gitu ya. Ini apa namanya? Ada yang keliru di sini. Disebutkan di situ wahia mawdu'atun lid-dalalati ala ta'alluqil jawabi ala syarti kana. Nah, ini kana di sini ya. Ini yang benarnya di sini ka'in gitu ya. Ka'in. Yani izma ini dia maudhu'ah asalnya diletakkan untuk makna ya untuk menunjukkan ta'alluqil jawab ala syarat. Ya, atau di nuskho yang kitab ta'liq ya, ta'liqul jawab ala syarat. Mungkin itu lebih bagus ya. Ala ta'liqil jawab. Ya ini untuk mengaitkan jawaban, yakni jawaban syarat ala syarat terhadap fi'il syaratnya. Untuk mengaitkan jawaban syarat terhadap syaratnya. Seperti misalnya ka'in, seperti misalnya in. Ya, yakni seperti in. Yakni izma sama seperti in. Fungsinya ya sama seperti in fungsinya dan in izma sama-sama harf. Walidha kanat harfan 'alal asah. Karena itulah dia fungsinya atau dia i'rabnya adalah harfun 'alal asah. Ka qauli syair wa innaka izma ta'ti ma anta amiru bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya wa innaka izma ta'ti ma anta amirun amirun bitanwin bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Nam dan sesungguhnya kamu jika jadi jika kamu tidak mendatangi izma ya izma ta'ti ma anta amirun kalau engkau tidak mendatangi apa yang engkau sendiri suruhkan. Yani engkau tidak melakukan apa yang kamu perintahkan. kamu melanggar apa yang kamu perintahkan. Ya amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. 6. Taib. Niscaya engkau akan mendapati orang yang engkau suruh itu melakukannya. 6. Afwan, bukan ma'nafiyah di sini ya. Izma bermakna in. Wa innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Afwan, salah terjemahan tadi. Sesungguhnya engkau, jika engkau melakukan apa yang kamu perintahkan, yakni kamu menyuruh sesuatu lantas engkau melakukannya, maka engkau akan mendapati orang yang engkau suruh juga akan melakukannya. 6. Jadi izma di sini bermakna in. In ta'ti. Ya, wa innaka in ta'ti ma anta amirun. Jadi dia bermakna apa? Jika, sama seperti in. 6. Jadi jika engkau ta'ti, jika engkau mendatangi, yakni engkau melakukan ma anta amirun bihi, apa-apa yang engkau perintahkan orang lain dengannya, tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Niscaya engkau akan mendapati orang lain itu akan melakukan apa yang kamu suruh. Baik. Syahidnya di sini di apa? Izma, kemudian ta'ti dan tulfi. Qala rahimahullahu taala wa irabuhu wa innaka al-wawu bihasabi ma qablaha. Wa innaka wawu bihasabi ma qablaha. Ini cara mengirab huruf wawu kalau kita enggak tahu apa kalimat sebelumnya. Apakah dia wawu ataf ataukah wawu ibtidaiyah ataukah enam atau wawu yang lain, kita enggak tahu apa kalimat sebelumnya, maka di'rab al-wawu bihasabi ma qablaha. I'rabnya wawu menyesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Ya. Wa in harfu taukidin. Wa inna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sayati dari akhwatnya atau nawasikh al-mubtada wal khabar. Inna. Wal-kaf ismuha mabniun al-fathi fi mahalli nasbin. 6. Izma wa izma harfu syartin jazimin yajazimu fi'lain. Al-awwalu fi'lu syarti wassani jawabuhu wa jaza'uh. 6. Jelas ya, irobnya izma. Wa ta'ti fi'lun mudari'un majzumun bi'izma. Fi'lu syart. Wa alamatu jazmihi hadful ya'i. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Ya, makanya dibaca apa? Ta'ti. Kasrah. Ini menjadi penanda bahwa yang hilang adalah huruf ya. Kenapa? Karena ta'ti fi'il mudhari. Enggak mungkin ada fi'il mudhari yang majrur. Ya. Majrur, jar, kasrah merupakan alamatul isim, kan begitu. Maka ketika ada fi'il ya, terakhirannya kasrah, ini menunjukkan ada huruf yang hilang. Dalam hal ini ya. Karena ya yang sesuai dengan kasrah. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Kemudian ma. Ma wa ma ismu mausulin bima'na alladhi. Maf'ulun bihi li ta'ti. Maf'ul bihi bagi ta'ti. Mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Kemudian izma wa innaka izma ta'ti ma anta. Fi mahalli nasbin. Apa ini? Mabniun ala sukun. 6. Ini ma ini. Fi mahalli nasbin. Wa anna. Bentar. Saya lihat di bukunya dulu. Wa an min anta. Oh, taib. Fi mahalli nasbin. Titik sampai situ ya. Kemudian wa an min anta. Domirun munfasilun. Mubtada'un. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Watta harfu khitab. La mahalla laha min al-i'rab. Taib. Ini penjabaran i'rab anta. Kalau sebelumnya kan maru anta langsung di i'rab. Anta domirun munfasilun mabni alal fath. Ya, yang benarnya yang menjadi domir adalah an. Ini yang domir munfasil. An. Ya. An. Sementara ta adalah alamatul khitab. Alamatul khitab. Jelas ya? Maka kata beliau wa an min anta. An ini i'rabnya dhamir munfasil mubtada'un mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa. Wa ta, yakni pada ta anta harfu khitab la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian amirun khabarul mubtada'. khabar bagi apa? Anta. 6. Khabar bagi afwan. Mana tadi? Ma anta amirun. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, amirun khabar al-mubtada. Khabar mubtada yakni anta. Sudah disebutkan tadi, anta mubtada karena setelah ma mausul harus ada silatul mausul yang berupa jumlah, dan dalam hal ini adalah jumlah ismiyah, anta sebagai mubtada. Khabar al-mubtada. Amirun khabar al-mubtada. Marfu'un bi dhammati dhahirah. Wa bihi al-ba harfu jarrin wal ha dhamirun. Apa di situ? Wal ha dhamirun aidun ala ma. Aidun ala ma. Mabniun ala sukun, yakni ini namanya apa? Ini aidnya yang mengaitkan antara silatul mausul dengan isim mausulnya. 6. Yaitu pada domir hi. Ya, ma anta amirun bihi gitu. Hinya kembali kepada ma. Aidun ala ma. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Kemudian wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar, silatul mausul di sini ya. Kata beliau wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar la mahalla laha minal i'rab, silatu ma. Ya, ini silatul mausul. Dan ini silatul mausul termasuk jumlah-jumlah yang la mahalla laha minal i'rab. Ada beberapa jumlah ya yang i'rabnya atau yang la mahalla laha minal i'rab. 6, di antaranya di sini adalah jumlah silatul mausul, demikian pula jumlah ibtidaiyah, ya jumlah ibtidaiyah, kemudian termasuk juga di dalamnya jumlatul du'a. Jumlatul du'a ini termasuk jumlah yang la mahalla laha minal i'rab. Misalnya qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam i'rabnya setelah di'rab satu-satu, sallallahu ya alaihi wasallam. Ini jumlatul du'a sallallahu alaihi wasallam, jumlatul du'a ini la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada mahalnya dalam i'rab. Sama seperti di sini jumlah apa silatul mausul. Dan telah berlalu beberapa jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab ketika kita menyebutkan i'rab mahalli. Ketika kita menyebutkan i'rab mahalli. Baik. Kemudian itu di pembahasan tuffa ya, di tuffa kemarin. 6. Berikutnya watulfi fi'lun mudhari'un majzumun bi idzma. Jawabu syarf wa alamatu jazmihi hadzful ya'i wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Dalilun 'alaiha. Baik. Ini sebagai apa? Sebagai jawabu syartnya. Ya, jawabu syart tulfi. Kemudian waman ismu mausulin bi ma'na allazi. Maf'ulun awal. Tulfi man. Maf'ulun awal litulfi. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Kemudian wa iyyahu apa? Iyyahu iya wa iyya dhamirun munfasilun maf'ulun muqaddam. Lita'mura apa? Maf'ulun muqaddam lita'muru. Sama seperti iyyaka na'budu. Iyyaka ya iyyahu ta'muru. Jadi dia adalah maf'ul bihi muqaddam dari ta'muru. Mabniun 'ala sukun fi mahalli nasab. Wal ha harfun dalun 'alal ghaibah. Ya, 'alal ghaibah. Iya yang menjadi domir, sementara ha harfun la mahalla laha minal i'rab. Sama seperti iyyaka. Kafnya harfu khitab. Harfu khitab la mahalla lahu minal i'rab. Wa ta'muru fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirah. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wal jumla minal fi'il wal fa'il silatuman ya. Jumlah iyyahu ta'muru ini adalah jumlah apa la mahallalah min i'rab, silah bagi man karena man juga tadi isim mausul ya. Kemudian wal aidu alha min iyyahu, aidnya adalah domir ha pada kata iyyahu. Wa atiya maf'ulun sani al wa atiya al maf'ulus sani litulfi. 6. Kata beliau mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. 6. Wa jumlatu izma wa syartuha wa jawabuha fi mahalli raf'in khabar inna. Tadi semuanya izma sampai ke belakang. Izma sampai ke belakang ya. Wa jumla izma wa syartuha wa jawabuha ini sampai ke belakang. Semuanya fi mahalli raf'in khabar bagi inna. Isimnya inna adalah kaf tadi. Baik. Ini selesai apa jazim yang ke berapa? Yang keempat ya. Jazim yang keempat. Izma. 6. Selanjutnya adalah ay. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ayyun alwaw harfu athfin ay ma'tufun ala lam wal ma'tufi ala al marfu'i marfu'un. Yakni yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram, an-nasadisa mimma yajzimu fi'lain ay. Jazim yang keenam yang menjazam dua fi'il. Ini yang kelima sudah ya. Ya kemarin izma, mahma kemudian izma. Lima. Ini sekarang yang keenam. Nah, penjazam yang keenam ya, yang menjazam dua fi'il adalah ay. Wahiyya fil asli bihasabi ma tudafu ilaihi. Thumma dumminat makna syarti fajazamat. Asalnya hiya itu adalah ya, asalnya dia sesuai dengan apa mudhof ilaihinya. Sesuai dengan mudhof ilaihinya. Kemudian di apa dumminat apa namanya diserap ke dalamnya makna syarat sehingga dia pun menjadi isim syarat. Iya. Jadi di sini penulis rahimahullah Al-Kafrawi rahimahullah menjelaskan mengenai apa namanya? Mengenai i'rabnya apa? Mengenai i'rabnya ai. Ya, mengenai i'rabnya ai. Bahwa ai ini di i'rab sesuai dengan kondisi mudhaf ilaihinya. Kata beliau, wa hiya fil asli bihasabi ma tudafu ilaihi. Disesuaikan dengan mudhaf ilaihinya. Yakni kalau ya, diidofahkan ya. Kalau dia diidofahkan kepada zarfu zaman, maka dia apa namanya? Ya. Zaman, menunjukkan zaman. Kalau dia diidofahkan kepada zarf makan, maka menunjukkan makan. Nah. Namun kalau tidak disandarkan kepada apa? Zarf, enggak disandarkan kepada zarf, maka ai itu semakna dengan man atau ma. Yani ai kalau ma kemarin lil apa wudi alil aqil li ghairil aqil, sementara man lil aqil, maka ai boleh dua-duanya. Boleh lil aqil dan boleh li ghairil aqil. Nah. Nafas sebentar. Kata beliau rahimahullahu taala wa hiya fil asli bihasabi ma tudafu ilaihi, maka i'rabnya dia menyesuaikan apa menyesuaikan mudhaf ilaihinya ya, maksudnya di sini maknanya ya wa hiya fil asli bihasabi ma tudafu ilaihi ya, bahwa maknanya dia disesuaikan dengan apa, disesuaikan dengan mudhaf ilaihinya, kepada siapa, kepada apa dia disandarkan ya. Kalau dia didofahkan kepada zarf zaman, maka dia bermakna zaman, yakni mengandung persyaratan isim syart yang mengandung zaman ya. Kalau kepada zarf zaman, maka dia isim syart tapi mengandung makan, yakni persyaratan makan. Dan jika tidak didofahkan kepada zarf zaman atau zarful makan, maka dia semakna dengan ma atau man ya. Cuman ai lebih umum. Kalau ma untuk li ghairil aqil, man untuk lil aqil, maka ayun umum, bisa digunakan untuk keduanya. Tapi kita lihat di sini contohnya. Nahu qawlihi ta'ala ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Iya. Ayyamma tad'u. Ya, yani na, yang mana saja, apa saja yang kamu apa? Yang kamu seru, yang kamu panggil, yang kamu berdoa kepadanya, maka hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Asma'ul husna. Ya, asma'ul husna. Baik, kita lihat di sini. Kata beliau i'rabnya wa i'rabuhu ayyan. Iya. Ismu syartin jazimin maf'ulun muqaddam. Maf'ul muqaddam. Litad'u mansubun bil fathati dhahirah. eh afwan maf'ulun muqaddam li tad'u gitu ya. Naam, ismu syartin jazimin maf'ulun muqaddam li tad'u. Dia adalah maf'ul muqaddam dari tad'u. Mansubun karena dia maf'ul, mansubun bil fathati dhahirah. Kemudian ma ayyam ma, manya wa ma zaidah. Manya zaidah. Naam. Wa tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi ayya bi ayyan ya ayya. Makanya dibaca ayyan karena dia maf'ul bihi. Fi'lu syart wa alamatu jazmihi hadfun nun wal wawu fa'ilun, yani hadfun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Ya. Wal wawu fa'ilun wal fa wal wawu fa'il. Baik. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wal fa min qawlihi falahu waqiatun fi jawabi ayyan. Walahu jarun majrur muta'alliqun bimahdhuf khabar muqaddam wal asma' mubtada' mu'akhar marfu'un bidhommatin dhahira wal husna sifatun lil asma' wa sifatul marfu'i marfu'un wa alamat raf'ihi dhommatun muqaddara 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Baik. Kata beliau untuk falahul asma'ul husna. Ini sudah disebutkan kemarin ya. Sudah disebutkan kemarin bahwa jumlah jawab syarat, jumlah jawab syarat kalau dia berupa jumlah ismiyah. Kalau dia berupa jumlah ismiyah. Ataukah dia berupa fi'il madhi. Ataukah berupa fi'il mudhari yang diawali oleh sin, saufa dengan qad, maka jawabun syarat ini wajib diletakkan ataupun dipasangkan di depannya fa. Ini fa waqi'un fi jawabi syarat. Dalam hal ini jawab syaratnya adalah lahul asmaul husna. Ini jumlah ismiyah mubtada khabar, ya kan? Lahul asmaul husna. Maka wajib didatangkan fa di sini karena jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah. Makanya kata beliau fa pada firman Allah falahu ini waqi'atun fi jawabi ayyan. Ya, dia fa waqi'in fi jawabi syart. Lahu jar majrur muta'alliq khabar muqaddam tentunya, ya. Al asma' mubtada'nya. Walahu ayyamma tad'u falahu al asma' falahul asma'ul husna. Ya. Kemudian wal asma mubtada mubtada muakhar, baik jelas. Wal husna sifah yakni na'at. Husna adalah sifat atau na'at bagi asma. Wa na'atul marfu' marfu'. Wa alamat raf'i dhammatun muqaddar 'ala alif mana min dhuhuriha at-ta'dzur, dikarenakan apa namanya? Husna adalah isim apa? Maksur. Nah, ta'dzur sudah berlalu i'rab muqaddar. Wal jumla minal mubtada wal khabar yakni lahul asma'ul husna ya ila akhirih wal jumla minal mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawab syarat ya karena jumlah ismiyah kan awalnya diawali oleh fa jadi jumlah ismiyah ini semuanya adalah fi mahalli jazmin jawab syarat wa huwa ay yaitu ay. 6. Kemudian diingatkan kembali lagi di sini oleh beliau, sudah diingatkan kemarin sebenarnya. Diingatkan kembali oleh Al-Kafrawi, wa innama qurinatil jumlatu huna. Wa innama qurinatil jumlatu huna bil fa li'annaha la tasluhu an yakuna fi'lan li syart. Fa wajaba qarnuha bil fa. Dan jumlah di sini yakni lahul asmaul husna, jumlah ismiyah, dia qurinat digandengkan dengan fa di depannya, ya. Dikarenakan apa jumlah ismiyah ini tidak syah untuk menjadi fi'il syarat maka wajib didatangkan fa li'annal qaidah karena kaidahnya adalah inna jawab syarti idza lam yasluh an yakuna fi'lan li syarti ta'ayyana qarnuhu qarnuhu bil fa karena kaidahnya adalah jawab syart kalau tidak cocok sebagai fi'il syarat maka wajib didatangkan fa. Wadhalika fi sab'ati mawadi' ma'lumatin indahum. Ya, dan itu tersebut dalam 7 tempat yang ma'ruf. Ya, sebagainya sudah kita sebutkan ya. Kalau dia adalah jumlah ismiyah, atau kalau dia fi'il madhi, atau kalau dia, di pembahasan, ya kalau dia jumlah ismiyah, kemudian, jumlah tolabiyah, bukan fi'il madhi, afwan. Kalau dia jumlah tolabiyah, ya, misalnya fi'il mudhari', diawali lamul amr misalnya. 6. Imma dia jumlah ismiyah satu atau yang kedua jumlah tolabiyah Jumlah yang ketiga fi'il mudhari'. Ya, jumlah yang ketiga fi'il mudhari'. Kalau bersambung dengan sin dan saufa. Ya. Yang keempat kalau bersambung dengan qad, yang kelima kalau bersambung dengan lan. 6. Baik. Ini sebagian kita sudah sebutkan kemarin mawadhi di mana jawabu syart wajib dipasangkan apa? Wajib didatangkan fa di awalnya. Baik, ini selesai apa? Untuk apa? Untuk ai. Untuk ai. Taib, ini contoh yang disebutkan di sini. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ayyamma, ayya disandarkan kepada apa? Tad'u. Maka di sini, berarti dia tidak disandarkan kepada apa? Enggak disandarkan kepada zaman, zarf zaman atau makan. Yani zarf yang dimaksud di sini, waktu ya. Ya, menunjukkan waktu. Baik, bukan zarf zaman, yani zarf yang ma'ruf. Yani, kalau disandarkan kepada waktu, maka persyaratannya menunjukkan waktu. Kalau disandarkan kepada makan, maka dia menunjukkan makan. Adapun pada ayat, dia tidak disandarkan pada keduanya, maka kedudukannya sama seperti ma atau man. Iya. Contoh lain misalnya, ayyu rajulin yazurni ukrimhu. Masalah. Ayyu rajulin yazurni ukrimhu. Ayyu rajul, laki-laki mana saja. Maka di sini apa? Irobnya ayyi di sini, sama seperti ma atau man. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai maf'ul bihi. Sudah berlalu kan irobnya ma dengan man. Tergantung konteksnya. Ya. Kalau di ayat tadi, ayyam ma tad'u, dia di situ. Apa namanya, tatkala dia tidak disandarkan kepada isim zaman ataupun isim makan. Ya, mungkin lebih tepat kita katakan itu ya. Isim zaman atau isim makan. Ketika ay tidak diidofahkan kepada isim zaman dan isim makan, maka irobnya dia sesuai dengan ma, apa seperti ma dengan man. Apa irobnya ma dengan man? Kembali ke pembahasan awal di apa irob apa yang menjazm dua fiil ma dengan man. Di awal kita sudah bahas bahwa ma dengan man bisa jadi mubtada, ya, bisa jadi apa namanya marfu sebagai mubtada, bisa sebagai maf'ul bihi mansub, ya, bisa sebagai maf'ul bihi mansub. Sudah berlalu apa irobnya ma dengan mahma kemarin, ya kan? Dia bisa menjadi apa namanya mubtada, bisa menjadi apa maf'ul bihi masalan. Nah, maka untuk mengirob ayya, perhatikan untuk mengirob ayya terlebih dahulu dilihat dulu isim kalimat setelahnya. Ya, dilihat dulu kalimat setelahnya. Apakah setelah ayya ini adalah isim yang menunjukkan zaman ataukah isim yang menunjukkan makan ataukah setelahnya bukan isim yang menunjukkan zaman atau makan. Kalau setelah ayya, ya, itu adalah isim yang menunjukkan zaman, ya, isim yang menunjukkan zaman, maka dia dimaknakan apa? Dimaknakan persyaratan apa? Persyaratan waktu. Misalnya ayyu waqtin tazurni ashkurka. Misalnya ayyu waqtin tazurni ashkurka. Yani kapan saja gitu ya, mengandung makna kapan saja. Jadi ayy di sini kita maknakan kapan, karena apa? Karena setelahnya adalah isim yang menunjukkan zaman, yaitu waqtin. Ayy waqtin tazurni ashkurka. Gitu ya. Demikian pula kalau setelahnya isim makan. Misalnya ayyu makanin tajlis akum ma'ak. Ayyu makanin tajlis akum ma'ak. Maka maknanya adalah tempat mana saja. 6. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, yakni apa? Ayyamma tad'u, nama mana saja yang kamu panggil. Karena apa? Setelahnya tidak apa bukan isim yang menunjukkan zaman dan bukan isim yang menunjukkan apa? Al-makan. Jelas ya? Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Sebentar, sudah jam taib labas. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa mata. Al-wawu harfu affin. Mata ma'thufun ala lam mabniun ala sukuni fi mahalli rafa. yakni annasabi'a mimma yajzimu fi'laini mata wa hiya fil asli dharfu zamanin thumma dhumminat makna syart fajazamat. Kata Ibn Al-Jarram, yang dimaksud oleh Ibn Al-Jarram adalah kalimah yang ketujuh atau jazim yang ketujuh yang menjazam dua fi'il adalah mata. Asalnya mata adalah zorfu zaman. Zorfu az-zaman. Kemudian dumminat. Ya, dumminat makna syarat. Kemudian diserap ke dalamnya, dimasukkan ke dalamnya makna syarat. Tabmin namanya. Nah, kemudian dia pun menjazam. Dia pun menjazam. Nahwu qawli syair. Enam. Nahwu qawli syair. Ana binul jala. Di sini tidak disebutkan ya. Baik. Di kitab disebutkan apa syatar awalnya. Ana binul jala wa talla'u sanaya mata adu'il imamata ta'arifuni. Di sini langsung disebutkan mata adu'il imamata ta'arifuni. Taib labas. Sebentar. Nah, sebelumnya di kitab ini ada apa namanya ta'liq atau di Hamish berkenaan dengan tujuh tempat tadi. Tujuh tempat di mana jawab syarat wajib dipasangkan fa waqi'un fi jawab syarat di awalnya. Disebutkan di sini fi sab'ati mawadi' mawadi' ma'lumatin indahum. Muhaqqiq menyebutkan di Hamish di situ bahwa alat tafsil ada 12 tempat. Alat tafsil 12 tempat. 6. Karena kalau apa namanya mau digabungkan semua kayak sin dengan saufa bisa disatukan. Sin, saufa, lan itu bisa disatukan jadi satu sebenarnya. Cuman kalau di satu dihitung satu persatu bisa sampai 12. Nah, kita bacakan di sini mimbab faidah. Mimbab takmilil faidah. Ada 12 tempat jawabu syart wajib yajibu rabtu jawabi syarti bil fa ala tafsil. Fisnai asyara mawdi'ah. Wajib memasangkan fa pada jawabu syart ya pada 12 tempat secara terperinci. Al-awwal ay yakunal jawabu jumlatan ismiyah. Ya, seperti tadi ya, falahul asmaul husna. Dikasih contoh di sini. Al-awwal ay yakunal jawabu jumlatan ismiyah. Nahu qawlihi ta'ala wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Syahidnya huwa ala kulli syai'in qadir. Ini jumlah jawab syarat bagi in wa in yamsaska bi khair, maka jawab syaratnya huwa ala kulli syai'in qadir. Tatkala dia jumlah ismiya maka wajib didatangkan fa fahuwa. Asani an yakuna fi'lan jamida, fi'il jamid ya. Contoh fa asa rabbi, asa fi'il jamid, yakni fi'il jamid fi'il yang la yatasarraf, fi'il yang tidak bertasarruf apa tidak tasrif, tidak memiliki mudhari dan tidak memiliki amar. Ini fi'il jamid. Contohnya nahwu qawlihi ta'ala in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi. In di sini isim syaratnya adalah tara, kemudian jawabun syaratnya adalah asa rabbi ayyutiyani. Jumlah asa rabbi ini jumlah apa namanya fi'liyah ya, karena asa ini min af'al al muqarabah, termasuk fi'il muqarabah. Sayati atau di matan ajromi belum dipelajari ya, fa'al muqaraba belum dipelajari. 6. Tapi asa ini fi'il jamid, fi'il jamid, maka wajib didatangkan fa. Fa asa rabbi ayyutiyani. Fi'il jamid yakni fi'il yang tidak layak tilahu mudhari wala amr. Dia hanya di atas satu surah, satu sifat saja yakni fi'il madi. Asalis tempat yang ketiga ay yakuna fi'lan talabiyya. Ya, apakah dia sifat apa misalnya di sini fi'il amr. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittabi'uni fil amr. Ya, enggak bisa dia menjadi jawab syart, maka datangkan fa. Fattabi'uni. Fattabi'uni. Jumlah talabiyah fi'il amr. Ar-rabi an yakuna madiyan lafzan wa ma'na. Nah, sudah kita sebutkan kemarin bahwa fi'il madi itu bisa menjadi jawab syart, ya, kalau maknanya makna mustaqbal. Ya, misalnya mata ja'a Zaidun jitu. Kapan Zaid datang, saya juga akan datang. Di situ jitu, ya jitu itu bermakna mudhari, yakni kapan dia datang, saya baru datang setelahnya. Tapi kalau fi'il madinya lafzan wa ma'nan, ya. Maka wa hina idzin yajibu an yakuna muqtarinan biqad. Wajib dipasangkan dengan qad. Kemudian apa? Sebelum qad dipasangkan fa. Muqtarinan biqad zahiratan nahu qawlihi ta'ala in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau dia sekarang mencuri, apa jawabannya? Saraqa. Saraqa di sini fi'il madhi. Secara lafzan, maknanya bagaimana? Fi'il madhi juga, karena yang dimaksud di sini Yusuf sudah mencuri sebelumnya. Apa? Dituduh mencuri sebelumnya. Ya kan? Faqad saraqa. Maka di sini saraqa fi'il madhi lafzan wa ma'nan, maka wajib didatangkan sebelumnya qad, dan sebelum qad wajib didatangkan fa. Baik qadnya zahiran maupun qadnya au muqaddaratan. Nahu qawlihi ta'ala in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Fasadaqat yakni ada takdirnya faqad sadaqat. Faqad sadaqat. Kenapa? Sadaqat di sini fi'il madhi lafzan wa ma'na. Beda kayak tadi. Mata ja'a Zaidun, ya, mata ja'a Zaidun jitu. Di sini jitu cuma lafaznya yang fi'il madhi tapi maknanya makna mustaqbal. Jelas ya? 6. Walau lam tuqaddar qad la wajaba an yakuna al-fi'lul madhi huna mustaqbal al-ma'na. Ya. Seandainya tidak ada qad sebelum fi'il madhi, la zahiran wala muqaddara, enggak juga ditakdirkan ada qad di situ, maka fi'il madhinya wajib dimaknakan dengan makna mustaqbal. Ya. Walau lam tuqaddar qad la wajaba an yakuna al-fi'lul madhi huna mustaqbal al-ma'na. Walaysa al-amru kadzalik. Baik, beliau menjelaskan tentang ayat ya. Yani seandainya kata beliau, seandainya pada kalimat fasadaqat kita enggak menakdirkan qad di sini, maka sadaqat kita harus maknakan dengan makna mudhari. Kalau komisnya Yusuf robek dari belakang, maka berarti apa? Berarti dia telah jujur. Ya. Maka dia akan jujur gitu ya. Maka dia akan jujur. Maka ini kata beliau wa laysal amru kadzalik, enggak begitu maknanya. Ya, enggak begitu maknanya. Maknanya adalah Yusuf telah jujur. Kenapa? Karena syahidnya ini memeriksa in kana qamisuhu qudda min qubul, sebelumnya Nabi Yusuf sudah menafikan tuduhan terlebih dahulu. Maka dikatakan sadaqat, yakni sadaqat fi qawlihi. Nah, maka di sini wajib ditakdirkan qad di sini. Harus dikatakan ada qad muqaddar. 6. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya ya, makna itu tadi. Ala tara annaka in qulta in ji'tani akramtuka. Kanal makna in taji'ni akramtuka. Mananya walaupun lafadznya madi, maknanya makna mudhari. Bahwa kalimat in ji'tani akramtuka maknanya adalah in taji'ni akramtuka. Baik. Wa in qulta in ji'tani faqad akramtuka. Fal makna in taji'ni faqad sabaqa ikrami iyyaka fi ma madha. Dan itu tidak mungkin. Iya. Baik. Wa in qulta in ji'tani faqad akramtuka. Nah, maka di sini akrama kalau dia bermakna fi'il madhi lafzan wa ma'nan. Kalau engkau datang kepadaku, maka telah berlalu ya, yakni sudah pengagungan, penghormatan aku kepadamu, ya kamu sudah tahu ya, saya akan memuliakan kamu. Ya, ini sudah menjadi kebiasaan. Iya. Baik, ini tempat yang keempat. Yang kelima, ayyaqtarina biqad nahu in tazhab faqad azhab. Ini ya, mudhari'nya bersambung dengan qad di awalnya, maka wajib didatangkan fa. Iya. Kemudian yang keenam, ini sebenarnya bisa disatukan ya, keempat dengan kelima, yaitu kalau fi'il madhinya atau fi'il mudhari'nya diawali oleh qad. Kan begitu. Qad lafzan atau apa? Lafzan atau muqaddar. Ya, tapi karena disebutkan dalam tadi alat tafsil, maka keempat dengan kelima beliau pisah. Walaupun sebenarnya sebenarnya bisa digabung. Kemudian wasadis an yaqtarina bima an-nafiyah. Nahwu qawlihi ta'ala fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Ya, fama sa'altukum min ajr. Sa'altu fi'il madhi dan maknanya makna mudhari sehingga syah untuk menjadi apa? Syah untuk menjadi maknanya makna mustaqbal sehingga syah menjadi jawab syar. Cuman diawali oleh manafiyah, maka wajib didatangkan fa. Fama sa'altukum min ajr. As-sabi ay yaqtarina bilan nahwu qawlihi ta'ala wa ma yaf'alu min khairin falan yakfuru. Falan yukfaru, afwan. Falan yukfaru. Nam, diawali oleh lan. As-samin ay yaqtarina bis-sin nahwu qawlihi ta'ala wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir. Ini yastankif adalah apa? Fi'il syart. Yastakbir ma'tuf kepadanya. Fasayahsyuruhum. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Perhatikan yahsyuru walaupun dia fi'il mudhari. Ya, walaupun yahsyuru di sini fi'il mudhari, tapi dia tidak cocok dijadikan, tidak bisa langsung dijadikan sebagai jawab syart. Tidak bisa dikatakan fasayahsyurhum. Ya. Walaupun yahsyuru di sini fi'il mudhari, namun dia tidak serta-merta bisa langsung di apa jadikan jawab syart. Kenapa? Dia ada sin di depannya. Iya, maka wajib didatangkan fa. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. At-tasi yang kesembilan ay yaqtarina bisaufa. Sama. Nahwu qawlihi ta'ala wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allahu. Perhatikan yughnikum mudhari bisa langsung dijazm yughni, kan begitu, yughnikum, tapi karena ada saufa di depannya maka ini mencegah dia langsung dijadikan sebagai fi'il jawab syart sehingga wajib didatangkan fa. Ya, fasawfa yughnikum Allahu min fadlih. Yang ke-10 al-ashir ay yusaddar bi rubba nahwu intaji farubbama aji farubbama aji intaji farubbama aji. Nah, kalau kamu datang maka apa mungkin saya akan datang. Mungkin saya akan datang. Al-hadi asyar ay yusaddara bi ka'annama. Diawali oleh ka'annama nahwu qawlihi ta'ala annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a ka'annama. Iya, yakni anna di sini ya, anna. Anna termasuk huruf-huruf yang apa? Annama ka'anna ya, ka'anna. Ini termasuk lafaz-lafaz yang lahu as-sadarah. Iya, yang apa? Huruf-huruf yang lahu sodara yang wajib berada di awal. Nah, as-tsani asyar ay yusaddara bi adati syartin. Kalau dia diawali oleh adatu syart wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta. Ini takdirnya fa in istata'ta. Asalnya adalah in istata'ta. Nah. Baik, ini sebenarnya kalau mau dirampingkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kafrawi rahimahullah bisa 7 tempat saja. Untuk semisal ma ya. Taib. Untuk ma, lan, sin, saufa, rubba, ya. Kemudian adatu syart. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taib. Untuk ma nafiyah, kemudian lan, sin, saufa dan rubba ini bisa dijadikan satu. Ma, lan, sin, saufa, rubba ya bisa dijadikan satu. Kita katakan kalau jawab syaratnya diawali oleh apa? Oleh lafaz-lafaz, dalam hal ini huruf-huruf yang lahu as-sadarah, yang dia punya hak berada di depan. Seperti ma nafiyah di depan. Lan juga di depan. Sin, saufa juga seperti itu. Nah, maka ini yang semua kemudian mencegah fi'il setelahnya, ya, mencegah fi'il setelahnya menjadi jawab syart. Nah, maka wajib didatangkan fa dulu. Wajib didatangkan fa terlebih dahulu. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Ya, saya kira cukup dulu sampai situ ya. Untuk mata, insya Allah ta'ala nuhasil fil subuh al-qadim. Yassarallahu ta'ala. Nah. Taib, naktai biadal qadar. Wal ilmu inda Allah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima allamana. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.